Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali belajar kita mengambil faedah dari kitab Manhajul Firqatin Najiyah, pembahasan seputar manhaj dan akidah seorang muslim. Adapun berkaitan dengan manhaj, beliau telah berusaha untuk memahamkan kepada kita poin-poin bagaimana seharusnya seorang muslim menjalankan atau memahami agamanya, kerangka-kerangka berpikir yang benar berkaitan dengan cara beragama seorang muslim. Karena sangat banyak orang yang mereka tidak memiliki pandangan yang benar tentang ajaran Islam, atau juga bahwa apa yang menjadi khabar yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sepeninggal beliau akan bermunculan berbagai macam pemahaman, pemikiran yang menyimpang dari apa yang Nabi pernah ajarkan, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, atau dalam perkara akhlak, atau dalam perkara agama secara umum. Dan ini merupakan wakil kenyataan yang kemudian kita lihat di depan mata, betapa sangat banyaknya ragam orang yang mereka menisbatkan kepada Islam dalam memahami dan menjalankan agamanya, baik dalam perkara akidah, ibadah, dan cara beragama secara umum. Orang yang tidak menutup mata tentu akan melihat kenyataan yang demikian. Di sana ada sekelompok orang yang mengaku Islam akan tapi mencaci maki para sahabat. Di sana ada sekelompok orang yang mengaku Islam dan kemudian mereka menolak syariat Al-Quran maupun Sunnah. Di sana ada orang mengaku Islam akan tapi mereka memiliki model tersendiri dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga yang demikian menimbulkan orang yang ingin mempelajari Islam, kami harus berislam dengan model yang mana? Kami harus berislam dengan model yang mana? Beliau berusaha untuk memberikan bimbingan pada kita bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim. Dan yang harus kita kembali ingatkan, ikhwan, bahwa seorang muslim itu harus senantiasa ilmiah, cara beragamanya ilmiah. Artinya ilmiah, Islam itu ada patokan dasarnya, yaitu Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini patokan dasarnya. Sehingga seorang muslim yang bersikap ilmiah, artinya dia akan senantiasa menjadikan setiap pikiran dan amaliyahnya dia bangun di atas dasar Islam, pedoman Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. dengan pemahaman para sahabat Nabi dan para ulama kaum muslimin yang mengikuti jejak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini telah beliau sampaikan kepada kita dalam beberapa poin pembahasan. Sekarang kita masuk pada pembahasan man hiya at-ta'ifatul mansurah. Siapa itu dia kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala? At-ta'ifah al-mansurah, ikhwan, sesungguhnya nama lain dari al-firqah an-najiyah, nama lain dari ahlu sunnah wal jamaah, nama lain dari yaitu ahlul hadith. Ini semuanya nama-nama yang sama. Ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadith, taifah al-mansurah, salafiyah atau as-salaf. Ini semua nama yang sama, yaitu yang mengarahkan, menunjukkan mereka yang dalam beragama patokannya itu Al-Quran, as-sunnah, sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Namanya bermacam-macam dan itu semuanya menunjukkan hakikat daripada nama tersebut. Contoh, dikatakan ahlu sunnah karena kelompok ini senantiasa berpegang teguh dengan sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tuntutan Islam. Dan ini untuk membedakan dengan kelompok yang lainnya yang mereka dikenal dengan ahlu ro'yi, beragama dengan ro'yu, semata-mata mengandalkan ro'yu, sehingga mereka tidak kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Quran dan sunnah dihukumi dengan ro'yunya atau dengan akalnya. Walaupun ikhwan fillah bahwa akal kedudukannya dalam Islam itu sangat tinggi, orang tidak akan dibebani agama kecuali dia berakal. Tapi orang harus tahu bahwa akal itu tidak bisa bekerja di luar batasnya. Akal punya batas-batas dalam bekerja. Dan akal dengan agama ini sesungguhnya seperti mata yang sehat dengan sinar yang ada. Tidak akan sempurna mata manusia kecuali dengan adanya sinar. Akal manusia akan menjadi buta, tidak akan pernah bisa jelas melihat segala permasalahan kecuali dengan bimbingan agama. Demikian juga nama wal jamaah atau al jamaah. Al jamaah artinya sekumpulan. Dikatakan al jamaah karena mereka berjamaah bersama dengan jamaahnya para sahabat. Jamaahnya para sahabat, atau juga dikatakan jamaah karena mereka ini yaitu berada di atas al-haq, di atas kebenaran, walaupun satu orang. Sehingga dikatakan seorang sahabat, anta wahdaka alal haq fa antal jamaah. Anda walaupun sendiri di atas kebenaran, Anda adalah jamaah. Sehingga standar jamaah adalah kebenaran. Demikian juga dikenal dengan istilah gabungan ahlu sunnah wal jamaah. Ini sama dengan istilah sebaliknya ahlul bidah wal furqah. Orang yang senantiasa berpijak dengan sunnah, dia pasti akan berjamaah, bersatu. Orang yang mereka pijakannya bid'ah akan bercerai-berai. Sehingga Anda akan lihat agamanya al-bid'ah sekian banyak pemikiran-pemikiran yang berkembang. Antum cari ahlu sunnah, satu ulama di timur, satu ulama di barat, satu ulama di selatan, satu ulama di utara. Antum ambil pendapatnya, walaupun dipisahi oleh negeri dan benua, pendapatnya sama. Suruh bicara tentang akidah tentang Allah, sama. Bicara tentang syariat agama, sama. Karena memang mereka pijakannya satu, kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka al-jamaah, ahlu sunnah wal-jamaah. Ahlu sunnah arahnya kepada al-jamaah. Di antaranya yang dikatakan al-jamaah karena mereka senantiasa bergabung dengan jamaatul muslimin. Jamaah memiliki dua makna. Satu dengan makna al-haq, setiap orang yang mereka di atas al-haq namanya al-jamaah, walaupun dia satu orang, karena dia sedang bersama dengan jamaahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Yang kedua, jamaah maknanya adalah jamaah penguasa kaum muslimin. Ahlussunnah senantiasa bersama dengan jamaah, bersama dengan penguasa kaum muslimin. Dia tidak memberontak yang hanya akan menumpahkan darah dan menimbulkan madharat yang sangat besar. Maka istilah Ahlussunnah senantiasa gabung dengan al-jamaah, sehingga Ahlussunnah wal-jamaah. Adapun ahlul bid'ah gabungnya dengan ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah dan furqah, perpecahan. Karena ahlul bid'ah agamanya sebanyak tokoh yang membidanginya. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Qatadiyah, ada Sufiyah, ada Jabriyah. Pokoknya sebanyak tokoh yang melahirkan pemahaman. Karena agama mereka akan mereka nisbatkan kepada tokoh yang melahirkan, yaitu pemahaman agamanya. Dan kemudian menghasilkan furqah, perpecahan. Pecah, pecah, pecah, pecah, pecah, pecah. Sesuai dengan banyaknya aliran yang muncul di kalangan mereka. Demikian juga al-sunnah dikenal dengan yaitu as-salaf atau salafiyah atau salafiyun. As-salaf nisbat kepada pendahulu pertama yaitu generasi para sahabat Nabi. As-salaf, as-salaf artinya yang terdahulu, orang yang mengikutinya namanya salafi. Kalau banyak namanya salafiyun. Sehingga salafi nisbat kepada salaf, para pendahulu yang pertama, ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dan para imam-imam sunnah. Sehingga salaf, kalau anda tanya pimpinannya siapa, gerakan ini berdiri tahun berapa, enggak ada. Anggotanya ada KTA-nya enggak? Enggak ada. Setiap orang yang mereka beragama dengan Quran dan sunnah sebagaimana yang difahami para salaful ummah, maka mereka adalah salaf, salafi, para pengikut salaf. Dan semua kita wajib menjadi salafi. Jadi wajib kita menjadi orang-orang yang dalam beragama mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Salafi bukan sebuah kelompok tersendiri. Oh, salafi itu kelompok orang-orang yang katoknya congkrang. Tidak setiap orang congkrang katoknya salafi. Dan tidak ada dalam pembahasan buku para ulama ciri salaf atau diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, cirinya adalah katoknya congkrang. Enggak ada. Jidatnya hitam. Enggak ada. Karena ini berkaitan dengan amaliyah, yang Nabi pun telah mengajarkan demikian. Tapi orang dikatakan dia punya akidah yang benar, manhaj yang benar, apabila dia memiliki cara-cara berpikir yang benar. Dia memiliki cara-cara berakidah yang benar. Bagaimana tauhidnya, bagaimana pandangan dia tentang tauhid, bagaimana akidah dia dalam muamalah dengan para ulama, dengan para penguasa, dengan bid'ah. Itu semuanya adalah di antara ciri-cirinya. Kemudian juga dikatakan dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Ini akan kita lihat sekarang pembahasan tentang ini At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kita lihat di situ Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, la tasalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan pernah berhenti, artinya terus akan ada. Min ummati, dari kalangan umatku ini, dhahirina 'alal haqq, yang mereka dhahir nampak, selalu menampakkan di atas al-haq. La yadhurruhum man khadalahum. Dia tidak akan membahayakan mereka, orang yang menyelisihinya, orang yang menentangnya, menghinakannya, tidak akan membahayakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai Allah nanti mendatangkan keputusannya. Amrullah itu angin yang Allah utus di akhir zaman, yang Allah kirim di akhir zaman. Yang angin ini lebih lembut daripada sutra, lebih wangi daripada misik, yang akan menghembus setiap pemilik iman walaupun sebesar pisawi, sehingga semua pemilik iman mati, tinggallah syirarul khalqi atau syirarul nas. Zaman dunia ini tidak pernah kosong dari keberadaan kelompok yang seperti ini, yang mereka dhahirina 'alal haqq, yang mereka senantiasa menampakkan diri di atas kebenaran. Hanya terkadang di satu negeri banyak, di negeri tertentu sedikit. Terkadang di satu zaman banyak, di satu zaman yang lagi sedikit. Ini terkadang bergelombang, naik turunnya, pasang surutnya. Tapi tidak pernah kosong, tidak pernah kosong dunia dari keberadaan kelompok yang seperti ini. Dan mereka orang-orang yang tidak terpengaruh dengan orang-orang yang menentang dan memusuhinya, mereka akan tetap terus di atas al-haq. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluha. Ilmu ini, itu ilmu risalah, ilmu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu ini akan senantiasa dipikul, dipanggul oleh orang-orang yang adil pada setiap zamannya, ini para ulama. Yang para ulama yang adil ini, yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang para ulama ini akan senantiasa menghadapi sikap hulunya, ini menolak sikap ekstremnya orang-orang yang ekstrem dalam beragama. Di antara yang merusak cara beragama itu sikap ekstrem, dan itu diwakili di antaranya dengan munculnya khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan bahkan membantai kaum muslimin. Para ulama yang membongkar sikap-sikap ekstremnya orang-orang yang ekstrem ini. Kemudian para ulama pula wantihal al-mubtilin, dan yang membongkar kebatilannya ahlul batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan yang meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Rusaknya agama ini bisa datang dari kelompok orang-orang ekstrem yang mereka keluar dari bimbingan Nabi, ghulu. Kemudian ghulu ini bukan berarti terlalu baik, enggak baik, karena sudah keluar dari tuntunan Nabi. Semua sudah yang sudah keluar dari tuntunan Nabi, dan kata Al-Imam Al-Qayyim, wala yubali bi ayyihima dhabar. Syaitan tidak peduli dengan dua cara ini mana yang dia akan beruntung. Ekstrem, orang jatuh dalam ekstrem, syaitan untung. Dia jatuh dalam taksir, syaitan juga untung. Dua-duanya syaitan untung. Yang tidak untung itu kalau orang lurus istiqamah di atas ini ajaran yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama lah yang setiap waktu menolak sikap ekstremnya orang-orang yang ghulu dan membongkar kebatilannya al-batil dan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Ikhwati billah rahimani rahimakumullah. Orang seperti ini Taif al-Mansurah yang senantiasa eksis di atas al-haq itu tetap terus akan ada sepanjang zaman. Dan mereka dikatakan al-Mansurah, ini ditolong oleh Allah karena memang mereka memiliki faktor-faktor atau sebab-sebab yang berhak ditolong oleh Allah Ta'ala. Di antara sebab sebuah kelompok itu ditolong oleh Allah adalah karena mereka menolong agama Allah. Intang surullaha yang surkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Mereka adalah orang yang paling berusaha untuk menjunjung tinggi agama Allah. At-Taif al-Mansurah, kelompok yang paling serius menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat hadis yang kedua di sini dan penjelasan para ulama berikutnya tentang At-Taif al-Mansurah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda pula Rasulullah sallam, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau Ahlu Syam itu sudah rusak, maka tidak ada kebaikan di tengah-tengah kalian. Syam, tempat munculnya At-Taif al-Mansurah, tempat munculnya yakni orang-orang yang mereka berhak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tasalu ta'ifatun min ummati mansurun. Dan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka senantiasa tertolong, ditolong oleh Allah Ta'ala. La yadhuruhum man khadalahum hatta taquma sa'ah, yang mereka tidak pernah dibuat atau tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakannya dan orang yang memusuhinya sampai tegaknya hari kiamat. Siapa itu Taif al-Mansurah? Berkata Ibn al-Mubarak, hum indi ashabul hadith. Kata Ibn Mubarak, mereka itu menurut saya adalah ashabul hadith, orang-orang yang mereka senantiasa menjaga hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ketat atau yang sangat memelihara warisan Nabi. Waqala al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari, qala Ali bin Madini, berkata Ali ibnu Madini, gurunya Imam Bukhari. Ali bin Madini adalah gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, hum ashabul hadith. Taif al-Mansurah adalah ashabul hadith. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, illam takun hadith taifah al-Mansurah. Seandainya Taif al-Mansurah itu bukanlah halul hadith, illam takun hadith Taif al-Mansurah alul hadith, fala adri manhum. Seandainya yang dimaksudkan Taif al-Mansurah itu bukan alul hadith, maka saya enggak tahu lagi Taif al-Mansurah itu siapa. Karena tidak ada orang yang lebih perhatian dengan agama sebagaimana alul hadith. Tidak ada orang menjaga agama sebagaimana alul hadis. Tidak ada yang lebih tahu tentang agama sebagaimana alul hadis, yang mereka betul-betul mengoleksi, mengumpulkan dan memperdalam yang berkaitan dengan warisan Rasulullah SAW, itu hadis Nabi. Sehingga dalam tingkatan kaum muslimin, ini tingkatan puncaknya ini. pembesar-pembesar Islamnya di situ. Karena mereka orang yang betul-betul sangat mencurahkan semua waktu dan tenaganya untuk memelihara warisan Nabi. Ini hadis-hadis Nabi. Dari dia mengumpulkan untuk dihafal, dia mengumpulkan untuk difahami, sampai kemudian memilah-milah antara hadis yang dhaif ada yang sahih, kemudian bagaimana membantah al-bidah, bagaimana memperjuangkan isi kandungan hadis. Ini tidak ada yang lebih perhatian, lebih serius, lebih fokus untuk memelihara warisan Nabi semisal alul hadis. Sehingga kalau Thaif al-Mansur itu bukan mereka, kata beliau, saya enggak tahu lagi siapa lagi. Karena mereka orang yang berada di puncak, yaitu ke puncak kaum muslimin yang paling baik, yang paling perhatian. Inna ahlal hadith hum bihukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah wa ma yata'allaku biha a'lamun nas qatibatan bi sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam wa hadyihi wa akhlaqihi wa ghasawatihi wa ma yattasiru biha. Sesungguhnya alul hadis itu mereka adalah orang-orang yang telah mengkhususkan takhusus, mengkhususkan waktunya, mengkhususkan perkaranya untuk betul-betul mendalami hadis sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dari mengumpulkannya, dari menghafalkannya, dari memahaminya, dari sampai membelanya, memperjuangkannya. Sehingga ini kelompok pertama, lapisan pertama dalam Islam. Yang lainnya itu mendapatkan kebaikan dari alul hadis. Kita tidak akan mengetahui hadis Nabi kecuali melalui alul hadis. Kita tidak akan mengetahui sunnah Nabi kecuali melalui mereka. Sehingga mereka adalah lapisan pertama dalam mewarisi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan fokusnya mempelajari hadis adalah orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi. Kira-kira antara antum yang hidupnya campur-campur dagang, campur kuliah, campur sekolah, campur main-main, ngajinya ya kira sekali-kali aja, seminggu sekali, seminggu dua kali, buka bukunya juga sambil angop. Itu dibandingkan dengan para ulama yang setiap detik, menit, jam, waktunya bergumul dengan hadis Nabi, kira-kira lebih faham mana tentang sunnah Nabi dengan kita? Ya tentu mereka. Mereka sekarang dengan politikus yang tiap hari itu banyak baca koran, nyimak berita BBC, kemudian mendengarkan omongan sana sini para pembisik, kira-kira kalau dibandingkan dengan para ulama yang bergumul dengan hadis Nabi, kira-kira pikirannya lurus yang mana, ikhwan? Berkaitan agama ini, ya tentu semuanya akan bisa tahu lurus mereka. Tapi kenyataannya kira-kira yang ada ini, kenyataannya banyak yang mengikuti politikus atau banyak mengikuti para ulama. Ya kenyataannya begitu. Mereka orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi. Mereka paling tahu tentang petunjuk Nabi. Mereka paling tahu tentang akhlak Nabi. Mereka paling tahu tentang peperangan-peperangan Nabi. Dan mereka paling tahu tentang semua yang berkaitan dengan ajaran Nabi. Oleh karena itulah Nabi tegaskan bahwa berkahnya kaum muslimin ketika bersama dengan mereka. Al-barakatu ma'a akabirikum. Berkahnya kalian kaum muslimin bersama dengan ulama kibarnya. Ulama yang mereka benar-benar sangat memahami ajaran Nabi, ilmunya dibuat tambah matang lagi dengan usianya yang tua. Sehingga kita hendaknya senantiasa merujuk kepada ulama yang sepuh dari kalangan kaum muslimin. Seandainya sama-sama ada sebuah masalah yang diperselisihkan antara ulama tua dengan ulama muda, maka para ulama mengajarkan pegangi yang menjadi sikapnya ulama yang tua. Karena mereka telah menggabungkan antara tuanya ilmu dengan tuanya umur. Dan itu kata orang Jawa, itu sudah menep. Menep. Sehingga ilmunya sudah menep bersama dengan jiwanya yang menep. Tidak gampang gerusa-gerusu. Tidak dia, ya ini terseret-seret dengan sekedar semangat saja. Ulama, walaupun ulama, tapi kalau masih muda, jiwa mudanya itu yang belum hilang. Jiwa mudanya itu yang belum hilang. Kita aja secara fitrah senantiasa orang membimbingkan meguruo karo sing tuwo. Karena memang sudah lebih dulu pengalamannya, pengalaman hidupnya lebih dulu. Dia memiliki pengalaman-pengalaman yang belum dimiliki anak-anak yang muda. Apalagi yang mereka tua ini ulama. Dia memiliki nilai yang lebih tinggi lagi. Yaqulu al-Imam Syafi'i yuhatibul Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad termasuk muridnya Imam Syafi'i atau kelasnya lebih muda dari Imam Syafi'i. Sehingga sesungguhnya di antara para imam itu enggak ada sikap-sikap ekstrim berbeda kemudian permusuhan. Enggak ada. Hanya orang-orang yang mereka fanatik dengan yakni membuat menisbatkan pada mazhab-mazhab itu yang kemudian membuat seakan-akan ada perbedaan tajam di antara para imam. Yang sering sekali paling dilupakan di antara para pengikut mazhab adalah tidak mempelajari dan tidak mengikuti akidahnya para imam. Ini yang harusnya pertama kali dilakukan. Sekarang antum tanya kepada orang yang bermazhab Syafi'i. Tanyakan pada mereka, bagaimana akidahnya Imam Syafi'i? Ini padahal pertama kali yang harus diikuti sebelum fikihnya. Sebelum fikihnya. Fikih itu cabang daripada akidah. Ibaratnya sama-sama fikih, kalau akhir itu fiqhul akbar, fikih yang itu fiqhul ashor. Fikih yang besarnya itu akidah, fikih yang kecilnya itu fikih-fikih cabang pemahaman syariat. Orang disibukkan dengan fikih syariat, tapi melupakan fikih yang akbar, fikih yang besar, yaitu fikih akidah. Orang yang mereka ingin bermadzhab Syafi'i, supaya mereka pertama kali pelajari akidahnya Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i dalam mempertahankan agama ini? Masih akidahnya, sikapnya dengan al-bidah, sikapnya dengan penentang sunnah, itu dulu mestinya itu yang disikapi, yang diambil. Terkadang orang menisbatkan pada fanatikus madhab Syafi'i, tapi nol pengetahuannya tentang masalah Imam Syafi'i atau pokok-pokok daripada akidah Imam Syafi'i. Padahal ini yang pertama kali harusnya diambil sebelum cabang yang lainnya. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Antum a'lamu bil hadith mini. Wahai Ahmad, engkau adalah orang yang lebih tahu tentang masalah hadith dibandingkan dengan diriku. Fa'idha ja'akumul hadith sahihan fa'alimuni bihi hatta adhaba ilaihi sawa'un kana hijazian amkufian au basrian. Apa kata Imam Syafi'i, ya Imam, ya Ahmad, wa Imam Ahmad, kamu lebih tahu tentang hadis dibandingkan saya. Apabila datang kepadamu sebuah hadis yang sahih, maka sampaikan hadis itu kepadaku, sehingga aku akan bermazhab, aku akan mengikuti hadis tadi. Karena memang kita asalnya orang yang tertuntut untuk mengikuti hadis. Orang bermazhab apapun harus perhatian pertama itu tentang apa yang diajarkan Rasulullah. Pemahaman para mazhab untuk memberikan pertolongan dalam hal tertentu, bukan kemudian total menjadi pengikut mazhab Syafi'i. Tidak boleh ada yang kecampuran mazhab lain seujung rambut pun. Ya tentu enggak ada. Daripada bermadhab Syafi'i, bermadhab Abu Bakar lebih layak. Bermadzhab Umar lebih layak. Karena memang semua imam tidak mengajarkan untuk total mengikuti kepada mazhabnya, enggak ada. Karena yang total diikuti itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu hadis itu datang dari Hijaz, Kufah, Basrah, kalau itu hadis sahih, sampaikan kepadaku, aku akan ikuti hadis itu. Ini sikap para imam. Bagaimana seharusnya kita ini mengikuti agama ini? Fa'alul hadith hasharana hasaranallahu ma'ahum. Alul hadith, yang semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka. La ta'assabuna li qawli syakhsin mu'ayyanin ma'ma ala wasama. Alul hadith la ta'assabun, dia tidak pernah ta'assub. Alul hadis tidak pernah ta'assub dengan perkataan siapapun dan betapapun tingginya kedudukan orang itu. Hasan Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, kecuali ta'assubnya itu hanya kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'assub itu kepada al-haq. Al-haq ikhwan dikatakan al-haq karena ahakku ayutaba. Al-haq itu dikatakan al-haq karena lebih berhak untuk diikuti. Sehingga setiap kita wajib untuk mengikuti al-haq. Dan al-haq itu adalah Al-Quran, As-Sunnah yang sahihah, sebagaimana difahami para sahabat salaful ummah. Bi khilafi ghairihim mimman la yantami ila ahli al-hadith wal amal bi. Berbeda dengan kelompok lain yang mereka tidak berintima, tidak terikat kepada alul hadith dan tidak beramal dengannya. Fa innahum yata'assabuna li aqwali a'immatihim. Biasanya mereka itu ta'assub kepada perkataan para imam mereka, bukan kepada hadith. Waqad nahawhum an dhalik. Padahal para imam-imam yang mereka ta'assub, ta'assub dengan Imam Syafi'i, ada yang ta'assub dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ada ta'assub dengan Imam Hanafi, ada ta'assub dengan Imam ini Malik. Padahal para imam-imam itu, dan telah kita sampaikan, mereka itu melarang untuk ta'assub. Melarang untuk ta'assub. Dan imam dunia itu bukan hanya empat. Bukan hanya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Ahlul Hadith banyak. Banyak. Kemudian pengikutnya yang banyak tersebar di dunia, di antaranya pengikut yang Syafi'i, Hambali, Maliki. Tapi asalnya imam dalam Islam banyak. Kalau sani harus ta'asub dengan imam-imam, oh alangkah banyaknya mazhab yang akan bermunculan. Mazhab Sufyan al-Thawri, mazhab Ibn al-Mubarak, dan terus mazhab-mazhab yang ada, sebanyak imam yang ada. Kita tidak diajarkan untuk ta'asub dengan perkataan imam. Tapi setiap perkataan manusia ditimbang dengan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yata'assabu ahlul hadith li aqwali nabihim. Mereka ta'assub kepada pendapat para imam seperti ta'assubnya ahlul hadith kepada Rasulullah SAW. Fala ajiba ayyakuna ahlul hadith hum at-ta'ifah al-mansurah wal-firqatul najiyah. Maka tidak heran apabila ahlul hadith itu adalah ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Karena mereka orang yang paling lurus dalam beragama, karena paling faham dalam beragama, paling memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lah kelompok yang selamat. Poin yang ke-8. Yaqulu al-Khatib al-Baghdadi fi kitabih Syarfu Ashabil Hadith. Berkata ini Khatib al-Baghdadi, seorang ulama, dalam kitabnya Syarfu Ashabil Hadith, kemuliaan Ahlul Hadith. Berkata Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syarfu Ashabil Hadith, kemuliaan Ahlul Hadith. Simak perkataan beliau, walau anna sahibar ra'i syughila bima yanfa'uhu minal ulum wa talaba sunana rasulil rabbil alamin la wajada ma yughnihi an siwah. Seandainya para pengikor, para pengagung ra'yu, seandainya para pengagung ra'yu itu disibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia akan mendapatkan apa yang mencukupinya dan tidak lagi butuh kepada yang lain-lainnya. Pemikir Muslim yang jadikan acuan bahkan filsafat-filsafat Yunani, Persia, kemudian mengambil, menelan pemikiran-pemikiran Plato, Aristo, Socrates. Ini semuanya sampah. Kalau seandainya mereka itu mencukupkan dengan hadisnya, mereka itu sibukkan dengan hadis Nabi, cukup. Tidak akan gresek-gresek kepada sampah-sampah yang dikeluarkan dari pemikir-pemikir kafir dan musyrik. Apa yang mau diambil kotoran yang mereka buang itu? Yang keluar dari mereka, kotoran yang keluar dari mereka, apa akan diambil? Kita sudah dicukupkan dengan emas dan perak yang diberikan Nabi kepada kita. Kita tidak lagi butuh dengan sampah-sampah yang ditelurkan oleh orang-orang kafir musyrik. Li'annal haditha yastamilu ala ma'rifati usuli tauhid. Kalau mereka ingin mengetahui masalah tauhid, tidak perlu mereka mengambil dasar-dasar bicara tauhid dengan logika para filosof. Hadis Nabi telah cukup berbicara tentang pokok-pokok tauhid. Demikian juga wa bayani ma jaa min wujuhil wa'di wal wa'id. Hadis Nabi telah mencakup segala pembicaraan yang berkaitan dengan janji-janji dan ancaman. Janji-janji bagi orang yang mereka berbuat baik, ancaman-ancaman bagi mereka yang berbuat jahat. Wasifati Rabbil Alamin. Kalau mau berbicara tentang Allah, hadis Nabi telah bicara tentang sifat-sifat Allah Rabbul Alamin. Wal ikhbari an sifatil jannah wan nar. Hadis Nabi telah bicara tentang sifat surga, sifat neraka. Wa ma'adallahu fiha lil muttaqin wal fujar, dan apa yang Allah telah sediakan janjinya untuk orang bertakwa, dan apa yang Allah ancamkan untuk orang yang fajir, berbuat fujar, berbuat rusak, durhaka. Wa ma khalaqallahu fil ardina was samawat, dan hadis Nabi telah bicara tentang apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Wa fil hadith qasasul anbiya wa akhbaru suhat wal awliya wa mawa'idu al balagha wa kalamul fuqaha wa khutabur rasuli wa mu'jizatihi. Di dalam hadith Nabi itu ada kisah-kisah para nabi yang penuh dengan pelajaran, bukan kisah fiktif, bukan kisah-kisah sandiwara, tapi kisah real yang pernah terjadi, dan itu sebaik-baik kisah, sejujur-jujur kisah, tidak ada unsur dustanya. Demikian pula kisahnya para syuhad, orang-orang yang syuhud. Kisahnya para wali, orang-orang saleh yang dekat dengan Allah. Demikian pula nasihat-nasihatnya para bijak, orang-orang yang mereka memiliki nasihat yang jitu, yang mengena. Dan demikian pula perkataannya para fuqaha, perkataannya orang-orang yang faqih. Demikian pula khutbah-khutbahnya Rasul dan mujizat-mujizatnya. Wa fi tafsiril Qur'anil Azim, dan dalam hadis pula ada tafsir tentang Al-Quran yang Allah turunkan ditafsirkan dengan hadis Nabi. Karena Nabi datang ini dalam rangka mentafsirkan, dalam rangka untuk menjelaskan ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Quranul Kirim. Wa ma fihi minan naba wa dzikri wa dzikril hakim. Demikian pula dalam hadis ada berbagai macam berita-berita, peringatan-peringatan Allah yang Maha bijaksana. Wa aqawil as-sahabah fil ahkam al-mafdhuh anhum. Dalam hadis pula ada perkataan-perkataan para sahabat dan hukum-hukum yang terjaga tentang apa yang telah dikatakan oleh para sahabat. Wa qad ja'alallahu ahlahu, ini ahlul hadis, arkanus syariah, arkanus syariah. Allah telah menjadikan yakni ahlul hadis itu tiang-tiang syariat, pilar-pilar syariat, penegak-penegak syariat. Tidak ada ahlul hadis, maka kita pun buta, enggak akan mengetahui tentang syariat agama ini. Karena kita mengenal segala bentuk apa yang diajarkan Islam dari mereka, orang yang betul-betul mewarisi apa yang diwariskan Nabi lalu diajarkan kepada setiap kita kaum muslimin. Kemudian wahudima bihim kullu bid'atin syani'ah. Dengan adanya para ahlul hadis yang senantiasa menghidupkan hadis Nabi, dihancurkan semua bid'ah yang tersebar. Fahum umanaullah fi khaliqati. Ahlul hadis adalah penjaga-penjaga Allah terhadap para makhluk Allah sehingga mereka terjaga di atas agamanya. Wal wasithah bainan nabi wa ummati. Ahlul hadis perantara antara nabi dan umatnya. Kenapa ikhwan? Ahlul hadis adalah perantara antara nabi dengan umatnya. Kenapa? Kita mengetahui tentang ajaran nabi melalui siapa? Ahlul hadis, para ulama, sehingga mereka perantara antara nabi dengan kita, ini umatnya. Wal mustahidina fi hibdi matni. Ahlul hadis orang yang telah mengerahkan segala kesungguhan untuk menghafal matan-matan hadis. Wa anwaruhum zahirah, sinar mereka pun bersinar menyebar luas. Wa fadailuhum sairah, keutamaan mereka pun senantiasa hidup terus sepanjang masa. Imam Bukhari, nama jasadnya telah ratusan tahun terpendam di bawah tanah, tapi Imam Bukhari seakan-akan masih hidup di tengah kita, sehingga keutamaannya terus tersebar dan setiap orang kemudian banyak yang menyebut dan mengingat Imam Bukhari. Wa kullu fi'atin tatahayyaru ila hawa tarju'u ilaihi. Semua kelompok mereka terombang-ambing oleh hawa nafsunya dan kembalinya kepada hawa nafsu. Wa tastahsinu ra'yan, dan mereka pun menganggap ra'yunya itu sesuatu yang baik. Taqufu alaihi siwa, taqulu alaihi siwa ashabil hadid. Semuanya akan bersikap dengan ra'yunya. Mereka akan mengambil sikap-sikap dengan ra'yunya kecuali ashabul hadid, kecuali ahlul hadid. Mereka akan memutuskan setiap perkara dengan pertimbangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alkitabu uddatuhum, kitab itu adalah bekal mereka. Wasunnatu hujjatuhum, sunnah itu hujah mereka, yakni hujah, alasan-alasan mereka. Warasulu ini kawan, dan tu saya kira enggak. War rasulu imamuhum, dan rasulnya adalah imam, dan rasul adalah imam mereka, yaitu pemimpin mereka. Wa ilaihi nisbatuhum. Kepada Rasul mereka menisbatkan. Antum pengikut siapa? Pengikut Rasul. Beda dengan mutasib. Saya pengikut Kiai Fulan. Kiai bukan Nabi. Kiai bukan Nabi. Apalagi diajari, kalau kamu nanti ditanya malaikat, ya ini mungkar nakir, jawab aja, saya pengikutnya Kiai Fulan. Oh, Masya Allah. Kiai Fulan ini Nabi atau siapa? Sani bila wali, wali pun tidak boleh kita gitukan. Kita tidak boleh menisbatkan secara khusus kepada seseorang kecuali kepada Nabi Sallam. Mending saya pengikut Abu Bakar, saya pengikut Umar, lebih jelas. Ta'yin ahlul jannahnya lebih jelas. Ini namanya mengajari orang untuk menjadi bahlul dalam beragama, sehingga menjadi orang yang mereka bodoh dalam beragama dan menjadi orang yang muta'asib kepada ini manusia. La yatafituna ilal ara alul hadis, tidak berpaling kepada pendapat-pendapat manusia. Man ka badahum qasamahullah, barang siapa yang dia menyerang alul hadis, maka dia akan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibinasakan oleh Allah taala. Wa man adahum khadalahullah, barang siapa yang menentang alul hadis, Allah yang akan menghinakan mereka. Ini perkataan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Bagaimana bercerita tentang ahlul hadis, orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam ajaran agama kita ini, orang yang terdepan dalam berbicara tentang apa yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang yang bersih akalnya dari campuran-campuran pendapat-pendapat manusia, perkataan-perkataan manusia. Oleh karena itulah, lurusnya umat ini dan barokahnya umat ini bersama dengan mereka. Begitu Nabi kita mengarahkan kepada kita semuanya. Kan mereka yang mengetahui ahlul hadis, orang yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran. Ahlul hadis, orang yang paling tahu tentang makna hadis-hadis Nabi. Karena alul hadis, orang paling memahami dan paling banyak mengoleksi perkataan-perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga merekalah yang layak untuk dikatakan at-ta'ifah al-mansurah. Alul ini dikatakan al-firqatun najiyah, karena mereka adalah memang kelompok yang paling berhak mendapatkan pertolongan Allah, karena terkumpul pada mereka sebab-sebab mereka ditolong oleh Allah Ta'ala. Lurusnya cara mereka beragama, ilman wa amalan, ilmu dan amalan. Orang yang jaminan paling benar amalnya siapa, ikhwan? Orang yang jaminan paling benar amalnya siapa, ikhwan? Yang paling tahu ilmunya. Yang paling tahu ilmunya. Orang yang jaminan paling benar amalnya, tentu orang paling tahu ilmunya. Yang paling tahu ilmunya tentang agama ini ahlul hadis. Karena mereka bergumul dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ibaratnya mewakili Nabi dalam menyampaikan risalah dari Allah. Sebagaimana Nabi dulu mengatakan qala rasul atau qultu aku katakan sekarang ahlul hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang beliau ajarkan semuanya nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini jaminan lebih lurus daripada pendapat saya, kira-kira kayaknya kita bersepakat. Ini semuanya perkataan dan pendapat. Kalau sudah dihadapkan dengan hadis Nabi, tentu semuanya menjadi tidak berguna. Semuanya tidak berguna. Maka yang paling terjamin, lebih terjamin kelurusannya, sikap benarnya, orang yang paling tahu tentang warisan Rasulullah SAW. Allahumma ja'alna min ahli al-hadith warzuqna al-amal bi wa mahabbata ahlihi wa munasarata al-amilina bi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara kelompok ahli hadis, walaupun kita tidak menjadi pakarnya dalam masalah hadis, paling tidak kita mengikuti jejak mereka dan mencintai mereka dan beragama senantiasa kembali kepada hadis-hadis atau dalil-dalil yang dibawakan atau yang disampaikan dari para ulama ahli hadis. Dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita amal, mengamalkan setiap amal dengan dalil dan mencintai ahli hadis dan membela orang-orang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ada pertanyaan, silakan ikhwan. Bagaimana konsekuensi atau dampak buruk rusaknya akidah seseorang? Apakah berdosa? Misal mentakwil nama Allah, akidahnya Jahmiyah dan macam-macam. Konsekuensi rusaknya akidah itu rusaknya pemikiran dan rusaknya amalan. Contoh sekarang, antum berakidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana. Momen akidah antum begitu. Ketika antum berdoa kemana arahnya? Coba. Ketika antum berdoa kemana mengarahkannya itu? Baik mengarahkan hati atau mengarahkan itu pikiran dan kepala kita. Mengarahkan mana kita? Antum akidahnya Allah tidak di mana-mana. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di samping kanan, tapi ke kiri. Kemudian antum mengarahkan kemana? Seorang ulama Al-Juwayni pernah ditanya oleh muridnya, guru, sekarang terangkan kepada saya, saat kita berdoa kemana hati kita mengarahkan, guru? Apa kata sang guru? Hayrani alhamdani, sungguh hamdani telah membuat saya bingung. Karena fitrahnya orang kalau berdoa mengarah ke atas. Orang tidak mau bicara Allah di langit dan di atas itu karena mentakwil. Karena dia mentakwil. Kenapa dia mentakwil? Karena dia asalnya mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga dia ingin lari dari tasbih, maksudnya ke taktil atau tahrif atau takwil dan seterusnya. Semuanya maksudnya dari tasbih. Sekarang, Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah, lalu apa yang akan anda agungkan tentang Allah? Wong anda itu tidak meyakini dan tidak menetapkan tentang nama dan sifat Allah. Lalu pengagungan apa yang akan keluar dari anda tentang Allah Ta'ala? Kalau orang faham tentang nama dan sifat Allah, akan muncul pengagungan. Oh Masya Allah ilmunya Allah. Oh Masya Allah kekuasaannya Allah. Oh Masya Allah ya ini pengawasan Allah. Akan ada pengagungan. Nah kalau terus kemudian tidak punya akidah, tidak meyakini tentang nama dan sifat Allah, bagaimana akan muncul pengagungan? Demikian juga antum tidak berakidah Allah asdaqul kalam, Allah sejujur-jujur perkataan. Kalau kita berakidah dengan ini, semua kalamullah hak dan kita mati-matian membela kalamullah, itu muncul dari akidah Allah perkataannya benar. Kalau anda tidak yakin dengan itu, berarti Quran antum meragukan. Baik, dari mana antum akan muncul kemantap kalau Al-Quran itu benar? Dari mana? Kalau antum tidak berakidah, Allah adalah asdaqul kalam, sejujur-jujur pembicaraan. Akan hancur semuanya. Wallahul muwaffiq. Saya sedang terlena tuwas-was bab akidah, yaitu bacakannya lah, dah kabur. Saya sedang terkena was-was bab akidah, yaitu terngiang Tuhan yang batil akibat kristenisasi waktu kecil. Akan tetapi saya tidak pernah membenarkannya. Apakah hal ini berpengaruh pada keislaman saya? Mohon nasihat agar bisa terlepas dari was-was tersebut. Iya. Untuk menghilangkan semua syubhat dan kebatilan yang ada dalam pikiran dan hati kita, tidak ada lain kecuali dengan kita belajar. Belajar dengan ilmu akan menepis semua bentuk syubhat. Kalau kita tidak berilmu, enggak akan hilang syubhat itu, akan tidak akan hilang. Karena syubhat itu dibersihkan dengan ilmu. Sehingga ilmu itu akan melarutkan syubhat yang ada. Oh, ilmunya begini. Oh, berarti yang kemarin salah, yang begini salah. Itu ilmu. Sehingga harus kita belajar. Dan dalam hal ini kita wajib belajar tentang Allah, itu belajar tentang nama dan sifat Allah, karena di situ akan menghasilkan keyakinan kita tentang Allah dan menuntut kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan yang ada dalam sifat-sifat Allah tersebut. Sehingga sungguhnya mempelajari nama dan sifat Allah adalah tuntutan mutlak, sehingga kita bisa bermuamalah dengan Allah dengan muamalah yang sebenarnya. Wallam sawab. Ada? Kawan? Gak ada? Cukup, kita cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.